Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatu billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqah Al-Manhaj As-Salafi. Haqiqat dari Manhaj As-Salafi. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ra al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bi Nuhin yaumal qiyamah. Ditatangkan Nabi Nuh nanti di yaumil qiyamah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hal balagta, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Fayaqulu, maka Nabi Nuh menjawab, na'am, iya. Na'am ya Rabbi. Iya wahai Rabbku. Fatus'alu ummatuhu. Kemudian ditanya umatnya, hal ballagakum, apakah dia, yakni Nabi Nuh, telah menyampaikan kepada kalian? Fayaqulun, maka mereka berkata, ma ja'ana min nadhir, tidak ada seorang pun datang kepada kami dari pemberi peringatan. Berdusta, ya, mereka berdusta. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, man syuhuduka? Siapa saksi-saksim kepada Nabi Nuh? Karena ini terjadi perselisihan. Kata Nabi Nuh, aku telah menyampaikan risalah. Kata umatnya, tidak ada seorang pun yang memberi peringatan kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh, siapa saksi-saksimu? Fayaqulu, maka berkata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuh. Saksinya adalah Muhammad dan umatnya. Karena hal ini terdapat di dalam Al-Quran. Mereka beriman. Yakni umat Nabi Muhammad. Fayuja'u bikum, maka kalian didatangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian didatangkan. Fatashhadun. Maka kalian pun bersaksi. Artinya bersaksi bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalah. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang adil. Umat yang adil. Litakunu syuhada, supaya kalian ini menjadi saksi-saksi. Alan nasi, terhadap manusia. Ya, ini ketika seperti kejadian ini. Ketika mengingkari Rasulnya telah menyampaikan. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Dan juga Ar-Rasul terhadap kalian syahidan, sebagai saksi. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yakni dalam kitabnya Fathul Bari, wal wasat, makna al wasat ay al adlu, yaitu adil. Ila an qal, sampai ucapannya, li anna ahlal jahli laysa udulan, Karena orang bodoh itu tidaklah adil. Karena dia ketika menyikapi sesuatu berdasarkan kebodohan, ya. Dia kira itu adil. Dia kira itu perkara yang adil. Padahal itu apa? Kezaliman, ya. Padahal itu kezaliman. Kenapa dia memutuskan atau menetapkan itu adil? Karena berdasarkan kebodohannya. Dia nyangka itu adil, padahal bukan. Wa kadzalika ahlul bid'ah. Begitu pula ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah tidak akan bisa berbuat adil karena sudah mengikuti hawa nafsu. Ya. Sudah mengikuti hawa nafsu. Atau makna adil di sini bisa dikatakan siqah, ya, terpercaya, ya, terpercaya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis, ya. Di antara syarat, ya, kesahihan hadis itu rawinya harus udul, ya, adil. Nah, yang dimaksud adil di sini bukan adil secara bahasa, yaitu berlaku adil, ya. Bukan berlaku adil, tetapi udul atau adil di sini dalam ilmu al-mustalah yaitu siqah. Ya. Siqah, dia tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak menerus dalam dosa-dosa kecil. Ya, al-muhim, makna adil ini dalam ilmu al-mustalah ada makna tersendiri. Fa'urifa annal murada bil wasfil madhkur, maka diketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan sifat yang disebutkan, yakni umat yang wasat, ya, umat yang adil, siapa? Ahlu sunnati wal jamaah, yaitu mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Wahum ahlul ilmi asyari, karena mereka ini adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu dengan ilmu syari, sehingga ketika dia memutuskan, bersikap, menetapkan hukum itu berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu, sehingga akan terlihat keadilannya, terlihat keadilannya, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Yaqulul imam Abu Abdullah ibn Battah al-Akbari fil ibanah, berkata al-imam Abu Abdullah ibn Battah al-Akbari dalam kitabnya Al-Ibanah, ta'liqan ala hadis, memberikan catatan terhadap hadis, bada al-islamu ghariba, Islam ini akan datang, atau bada al-islamu ghariba, Islam awal-awal datang, ghariba, dalam keadaan asing, fasaya'udu ghariba kama bada, maka Islam ini akan kembali asing kama bada'a, seperti ketika di awal pertama kali. Islam ketika dibawa oleh Rasulullah itu dianggap aneh. Dianggap aneh. Ajarannya dianggap aneh. Padahal mereka ini orang-orang yang juga beribadah kepada Allah. Mereka juga melakukan ibadah haji, tawaf, ya, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lain disebutkan, yang seperti disebutkan dalam tarikh, yakni dalam sirah. Fasaya'udu ghariba kama bada, maka akan kembali asing sebagaimana di awal pertama kali. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Yakni asing di sini maksudnya karena berpegang teguh dengan Islam, ya, karena berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah, bukan asing melakukan perkara-perkara aneh yang menyelisihi Islam, punya pemikiran-pemikiran aneh, bukan. Tetapi gharib atau asing di sini adalah karena dia berpegang teguh dengan Islam, berpegang dengan sunnah, dianggapnya apa? Dianggapnya ajaran baru, ya, dianggapnya ajaran baru. Qala berkata, yakni Al-Imam Ibn Battah, ja'alna Allahu wa iyyakum ja'alna Allahu wa iyyakum bi kitabillahi 'amilin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan engkau sekalian atau kalian bi kitabillahi 'amilin, mengamalkan kitabullah wa bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutamassikin. Dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil a'immati wal khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin muttabi'in. Dan mengikuti para a'immah dari khulafaur rasyidun yang mereka mendapatkan petunjuk. Wali athari salafina wa ulama'ina muqtafin, dan mengikuti, ya, sama maknanya ufa atau muqtafin ini juga mengikuti, dan mengikuti asarnya, yaitu jalannya para salaf dan ulama-ulama kita. Wa bihajji syuyukhina salihina rahmatullahi alaihim ajma'in muhtadin, dan mengikuti berjalan di atas petunjuk syekh-syekh kita yang saleh, ya, yang mereka apa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha jalla sana'uhu, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung pujiannya, wa taqaddasat asma'uh, dan maha suci nama-namanya. Ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul, telah menjadikan pada setiap zaman fatratan, yaitu kekosongan, minar rusuli, dari rasul, dari para rasul. Wa durusan lil asar, dan terjadi durus, terus itu pengurangan, ya. Pengurangan al-asar, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi apa? pengurangan yakni pengurangan amalan, ya. Bima huwa ta'ala bi lutfihi bi ibadihi wa rifqihi bi ahli inayatihi wa man sabaqat lahu ar-rahmah fi kitabihi la yakhlu. Dikarenakan kelembutannya terhadap hamba-hambanya dan kelembutannya kepada orang-orang yang menjaganya, yakni menjaga agama, dan orang-orang yang telah ditetapkan kepadanya rahmat kasih sayang Allah di dalam kitabnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan pada setiap zaman dari sisa-sisa min ahlil ilm, min baqaya min ahlil ilm, yakni para ahli ilm, wa hamalatil hujjah, yaitu orang-orang yang memegang hujjah. Jadi maksudnya, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kepada orang-orang yang telah Allah tetapkan kepada mereka rahmatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan satu zaman pun, ya, kecuali di sana ada ahlul ilm. Di sana ada orang-orang yang memegang hujjah, orang-orang yang memikul hujjah, yang mereka berada di atas sunnah. Ini sebagai bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagi orang-orang yang sudah Allah tetapkan rahmat bagi mereka. Karena di sana ada orang-orang yang tidak Allah berikan rahmat. Walaupun di setiap zaman itu ada ahlul ilm, ada para ulama, para ulama sunnah, tetapi orang-orang tersebut tidak mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan orang tersebut tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana mereka ketika para ulama, ketika para ahlul ilm, ahlu sunnah atau ulama sunnah menerangkan tentang akidah, menerangkan tentang manhaj, berpaling, mereka banyak berpaling. Mereka orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'una man dhalla ilal huda. Yang mereka ini, yaitu para ulama ini, para ulama sunnah ini, menyeru orang-orang yang tersesat menuju petunjuk. Wayazudunahum anir radi. Dan mereka ini menolong umat ini anir radi, dari kehinaan, dari kerendahan. Wayasbiruna minhum alal ada. Dan bahkan mereka ini bersabar dari orang-orang yang seperti ini berupa apa? Gangguan, ya, hinaan, celaan, cercaan dan yang semisalnya. Mereka tetap bersabar. Padahal posisi mereka ini ingin menolong, ya. Posisi mereka ini ingin membantu, menyelamatkan mereka. Maka seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad pada pelajaran yang lalu, bahwasanya betapa baiknya mereka terhadap umat ini, dan sebaliknya betapa buruknya timbal balik dari umat ini. Wa yuhyuna bi kitabillahil mauta. Dan mereka ini para ulama menghidupkan al mauta yang sudah mati, bi kitabillah, dengan kitabullah, yakni orang-orang yang sudah mati hatinya, yang kita sudah melihatnya tidak bisa dihidupkan kembali, sudah gersang, sudah sulit. Tetapi dikarenakan keutamaan mereka yang tentunya sebelumnya adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara orang-orang yang sudah mati hidup kembali hatinya, dia pun meraih petunjuk yang dijelaskan oleh para ulama. Wa yubassiruna bi'aunillahi ahlal ama. Dan mereka ini telah menjadikan orang-orang buta bisa melihat, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hissi, ya, bukan artinya Hissi itu sesuatu yang dilihat. Ya al-muhim, susah nerangkannya. Al-muhim ini maknawi, ya, hanya makna. Bukan mereka ini yang buta kemudian bisa lihat kembali, bukan. Maksudnya ini makna, secara makna. Karena tentunya disebabkan mereka dan yang sebelumnya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menjadikan orang-orang yang buta menjadi melihat. Melihat kebenaran, melihat petunjuk. Wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahalati wal ghaba, ya. Yaitu menjadikan orang-orang bodoh, wal ghaba, ghabi adalah orang-orang dungu, ya, bukan hanya sekedar bodoh tetapi dungu, oleh para ulama sunnah, ya, mereka bisa apa? Bisa kembali melihat dengan sebabnya mereka menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul Imam Abu al-Qasim hibatullah Ibnu al-Hasan al-Tabari, berkata Imam Abu al-Qasim hibatullah bin Hasan al-Tabari al-Lalakai fi ashabil hadis, menjelaskan tentang ashabul hadis. Fahumul ladina ta'ahadat binaqlihimus syari'ah, mereka itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh menyampaikan, menukil syariat ini. Wan hafadat bihim usulus sunnah, dan terjaga disebabkan mereka pokok-pokok sunnah. Fawajabat lahum bidzalikal minnah 'alal jami'il ummah, maka wajib bagi mereka, ya, wajib bagi mereka karena hal tersebut al-minnah, memberikan kebaikan, atau mereka wajib berhak, maksudnya, ya, mereka berhak karena kedudukan mereka ini menjaga syariat, menjaga sunnah, mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seluruh umat. Seharusnya seperti itu. Wa da'wata lahum minallahi bil maghfirah, dan mendapatkan doa untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum hamalatu ilmihi, karena mereka itu adalah orang-orang yang membawa ilmu, ilmu Allah atau ilmu agama ini. Wa naqlati dinihi, dan yang menukil agamanya, yakni agama Allah. Wa safaratihi bainahu wa baina ummatihi, dan mereka ini adalah safarah, safar perantara, ya, duta, ya. Bainahu, antara Allah, wa baina ummatihi, dan umatnya. Wa umana'uhu fi tablighil wahyi anhu, dan orang-orang amanah dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahariyun ayyakunu awlan nasi bihi fi hayatihi wa wafatihi, maka mereka adalah orang-orang yang berhak menjadi orang yang paling utama, ya, menjadi orang-orang yang paling utama fi hayatihi, dalam kehidupan mereka, wa wafatihi, dan wafatnya mereka. Qala rahimallahu taala wa yaqulul imam Abu Abdullah al-Hakim An-Naisaburi, berkata Imam Hakim, Imam Abu Abdullah Al-Hakim Naisaburi fi kitabih Ma'rifatu Ulumil Hadis, ba'da an dzakara hadis Thaifah Al-Mansurah, setelah beliau membacakan atau menyebutkan hadis Thaifah Al-Mansurah wa tafsiril Imam Ahmad laha, dan tafsirnya Imam Ahmad terhadap hadis Thaifah Al-Mansurah, yaitu ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ini disebutkan biqaulihi, dengan ucapannya, illam yakun hadhihi Thaifah Al-Mansurah ashabul hadis atau ashabal hadis, fala adri manhum. Berkata Imam Ahmad, ya, ketika setelah dibacakan disebutkan hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah, beliau mengatakan, illam yakun hadhihi At-Taifah Al-Mansurah ashabal hadis, jika Taifah Al-Mansurah ini yang dimaksud dalam hadis ini bukan ashabul hadis, fala adri manhum, aku tidak tahu siapa lagi mereka ini. Artinya bahwasanya tidak ada jawaban untuk menafsirkan Taifah Al-Mansurah yang disebutkan di dalam hadis kecuali mereka itu adalah ashabul hadis, ya, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hakim? Qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, wa fi misli hadza qil, dan pada seperti ini dikatakan, man ammara sunnah, barang siapa yang memakmurkan sunnah, yakni menghidupkan sunnah, fi nafsihi, pada dirinya, ya, dia hidupkan sunnah pada dirinya, qaulan, baik secara ucapan, wa fi'lan, dan secara perbuatan, ya, nataqa bil haq, maka dia akan berbicara sesuai dengan al-haq, ya, berbicara sesuai dengan al-haq. Ya, ini di kehidupan sehari-harinya dia menghidupkan sunnah pada dirinya, baik ucapan ataupun perbuatan. Maka apa? Akan keluar dari lisannya itu apa? Al-haq. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya. Dan juga hal ini terjadi kepada ulama-ulama ahlu sunnah. Mereka diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilham atau firasah juga, ya, yang disebutkan dalam hadis, firasatul mu'min haqqun, firasah seorang mu'min itu hak. Mu'min yang seperti apa? Yang seorang mu'min yang benar-benar keimanannya di antaranya adalah para ulama, firasahnya hak, jarang meleset. Walaupun setahun, dua tahun, tiga tahun belum terbukti, di berikutnya terlihat, ya, terlihat. Seperti dikisahkan tentang Abdullah Al-Qasimi, ya, Abdullah Al-Qasimi. Di saat dia menuntut ilmu, apalagi setelah dia menjadi seorang syekh, ya, seorang ulama, tidak ada yang terpikir dia itu akan menjadi seorang zindiq. Bahkan sebagian ulama memvonisnya murtad. Kitab-kitabnya masya Allah membela ahlus sunnah, membela salafiyin, membantah kesyirikan, membantah kebid'ahan, dan masih ada kitabnya. Sekarang ini masih ada kitabnya. Bantahannya, masya Allah, tidak ada yang terpikir dia ini akan menjadi apa? Menjadi seorang yang murtad, menurut sebagian ulama. Dikatakan murtad karena tidak ada taubat dia setelah dia mengucapkan ucapan yang apa? Yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya? Tidak ada, tidak ditemukan dari taubatnya dia meralat ucapannya tersebut. Ya, al-muhim, tetapi gurunya, syekhnya, itu melihat gelagat dari muridnya ini, merasakan firasah yang tidak beres pada anak ini. Ya, firasah yang tidak beres pada anu bertahun-tahun terbukti, ya, terbukti benar. Walaupun hal itu ada sebabnya, di antara sebabnya adalah dia takabur, ujub, sombong. Karena dia memiliki kecerdasan luar biasa, ya, memiliki kecerdasan luar biasa. Teman-temannya kalah. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Cerdasnya luar biasa. Berbahasanya juga luar biasa. Berbagai bahasa dia kuasai, ya. Bahasa-bahasa apa penting di dunia dia kuasai, bisa. Nah, kecerdasannya. Tetapi di akhir hayatnya waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah, dia dinyatakan murtad, ya, atau zindiq. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian apa komentar Al-Imam Hakim mengomentari ucapan Imam Ahmad. Yakni beliau mengatakan, barang siapa yang memakmurkan sunnah pada dirinya, baik ucapan atau perbuatan, dia akan mengucapkan al-haq. Ya, dia akan keluar dari lisannya al-haq, yaitu kebenaran. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ta'liq atau komentar atau catatan Al-Imam Hakim terhadap ucapan Imam Ahmad. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.